Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dikasih gaji bu sama bapak. Lemes bener, udah habis. Kesian bener. Tak minta sama konsepnya bu ya. Iya. Apa kabar bu, sehat? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Hairunisa, Bekasi Timur. Kasih ibu ini daerah mana bu? Pondok Ungu? Oh iya, legenda. Iya tahu deh. Ya sebelah sana ya bu ya. Iya deh. Sehat ya bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih bu sudah ada di sini ya ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu. Alhamdulillah. Dari mana ini? Orange. Asifa. Asifa itu artinya apa bu? Obat ya, iya deh, biar pada sehat ya bu ya, nggak pada sakit, iya. Bu, mumpung ada mic, bu mau nanya ibu, bu pernah musuhan nggak sama bapak bu? Sekali-kali. Kenapa iya. Bu musuhan ya bu? Ya, kalau kurang gaji. Ya. Kurang duit, kurang banget bu di musuhin. Jangan tuh bu, ya nggak enak tuh bu. Dia lagi kan bu ya ketemu iya, ya. Iya. Ibu siapa ini? Aminah. Ibu Aminah. Iya deh, semoga dari titipan call pun nanti nggak usah musuhan ya bu ya. Nggak sedep bu, nggak enak tuh musuhan bu. Ketawa. Saya mau sapa pemirsa dulu ya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa ya? Sisi Wan, titipan call bu yang dirahmati, dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kabar Anda dan keluarga di pagi hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat seperti ibu-ibu yang hadir di sini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pemirsa, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk sosial yang pastinya harus bersosialisasi dengan sesama. Nah apakah nggak enak ya seperti Bu Aminah katanya musuhan dengan suami? Aduh nggak enak banget bu. Nah kita akan membahas pemirsa tentang bermusuhan menurut Islam. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini ya bu ya, tayangan TV kita baca koran, itu hal kecil bisa menjadi hal besar pada sesama muslim loh. Mereka saling berantem, saling musuhan, Masya Allah saling membunuh. Nah kita akan membahas pemirsa dengan Ustaz Taufikur Rahman yang alhamdulillah insya Allah akan hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Doanya. Ya surat ya Ustaz ya. Bulan Maulud nih emang. Bisa tapi bisa silaturahim ke sini juga kan. Iya. Paling enak makan sop jamur. Makan yang dicampur sama mie. Kalau kita mau panjang umur kan disuruh biar aja silaturahmi. Amin. Jangan malah permusuhan. Iya tuh Bu Aminah tuh Pak Ustaz. Kurang duit musuhan. Minta sama Pak Ustaz nih. Minta doang, sebentar doang. Iya deh, ini kita bahas tentang ini nih Ustaz ya, bermusuhan ya Ustaz. Ya seperti tadi Ustaz bilang gak boleh musuhan, gak enak ya Ustaz ya. Apalagi satu rumah ya. Mertua menantu musuhan. Ipar-iparan musuhan. Aduh gak enak bener deh. Nah gimana sih Ustaz supaya kita terhindar dari yang namanya musuhan gitu kan. Yaitu tadi bersilaturahmi itu kan memanjangkan umur insya Allah, mendatangkan rezeki. Ya, kalau udah musuhan gimana mau datang rezeki? Ya mau panjang umur ya. Gimana nih Ustaz? Silakan. Billahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Kepada pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga kepada para jamaah yang ada di studio, yang ada di sini, presenter kita ya Umi Ustazah Cici Kirani. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara jelas Al-Qur'an telah memberikan acuan buat kita semua. Di dalam surah Al-Hujurat tepatnya ayat ke-10 Allah Ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang menyatakan beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maknanya kurang lebih innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik yang dari Bekasi Timur, yang dari Pasarbo, dari mana nih? Rawasari, ya singkatnya dari manapun asalnya, baik hatta sekalipun yang di luar negeri, kalau Islamnya masih sama, nabinya masih sama, kitab suci juga masih sama, ikhwatun adalah bersaudara. Lantas Quran memerintahkan fa'aslihu, supaya tidak terjadi permusuhan ini, maka islahkanlah, maka damaikanlah baina akhwaikum, apabila antara satu dengan yang lainnya terjadi perselisihan, permusuhan, konflik, dengan cara bagaimana? Wattaqullah, dengan cara jalan damai, bertakwa kepada Allah. Tujuannya apa? Karena dengan nantinya tidak terjadi permusuhan, saling akur, kompak. Apa? Lantas la'allakum turhamun, pasti Allah memberikan rahmat kepada kamu sekalian. Bahasanya kalau dari Bekasi Timur, keciketing makan opak, yang penting biar pada kompak. So, ada ciketing ya? Iya. Kebetulan baru dari Kerama dan Rasana waktu kemarin, Mbak. Bawanya opak ya? Ya, tapi kan Ustaz, misalnya kita memang ingin damai gitu ya, tapi ya namanya juga itu tadi, kita sebagai makhluk sosial kan tidak hidup sendiri ya Ustaz. Jelas. Masing-masing kan punya pemandangan, perbedaan yang berbeda, persepsi pola pikir yang berbeda. Ya itu tadi, kita pengen misalnya damai-damai, tapi kalau yang disenangnya tetap ngotot gitu Ustaz, minta kayaknya, apa sih bahasa Betawinya, nyolok gitu ya Ustaz. Iya. Gimana nih Ustaz? Iya. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah mengajarkan dalam surah Ali Imran di ayat ke-134, termasuk kriteria orang-orang yang bertakwa kan, wal-kazibin al-ghaizu, yaitu orang yang bisa menahan emosionalnya, wal-afina anin-nas, dan mau memaafkan kepada saudaranya. Karena yang namanya permusuhan, jika kita kedepankan ego, emosional kita, ini akan merusak kepada segala-galanya. Biar kita ibadah kita rajin, yang namanya sholat, itu jidat sampai hitam, kebanyakan sujud. Ya Bu ya, itu yang namanya puasa Senin Kamis kurang tambah, puasa Ayyamul Bait, hari-hari putih, 13, 14, 15 dari bulan Islam. Tapi di hati kita sama saudara kita ada jidal, ada permusuhan, Nabi memberikan sanksi, Nabi memberikan sudah ultimatum, orang yang di hatinya punya nilai permusuhan dengan saudaranya, ada benci, ada dengki, na'udzubillah, boro-boro surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Quran 30 juz, 114 surah, 6660 sekian ayat. Jadi memang 3/4 lebih banyak mengajarkan tentang hablu minannas. Kalau hablu minallah, Allah itu selalu online. Iya, 24 jam. Kapan kita mau ngadu, kapan kita mau hadap, di situ Allah selalu siap dan nggak pakai ngelus. Gitu, langsung gitu. Ya betul-betul ya mudah kalau benar-benar Allah. Nah yang report hablu minannas. Apa menarik di bahasannya? Kita akan bahas lagi ya Ustaz ya, karena kita harus break. Dan kemana-mana pemirsa, tidak kau buatkan kembali setelah yang satu ini. Insyaallah. Misalnya kita ingin dalam hidup kita, keseimbangan dalam hidup kita, hablu minallah baik, hablu minannas pun baik. Karena itu kan kita harus selalu menjaga keutuhan ukhuwah ya Ustaz ya. Iya, tapi kadang saya sebagai seorang Islam gitu Ustaz, kadang saya suka malu deh. Kayaknya kalau kita lihat orang Islam tuh ngajarnya berantem mulu kali ya Ustaz ya gitu. Kenapa sih gak bisa duduk bareng gitu ya. Yang satu memang pengennya ini, ya udahlah islah gitu. Supaya dilihat oleh yang lain tuh kayaknya, ya itu tadi Islam mengutamakan kasih sayang, rahmatan alamin gitu. Ustaz, gimana? Ya, kalau melihat kepada sejarah, makanya ya, tidak ada lain yang patut kita jadikan panutan selain Kanjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sangat jelas, Nabi diutus ke muka bumi tidak ada lain. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-107 Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus manusia alias Nabi kita Muhammad untuk sebagai rahmat buat sekalian alam. Jadi dari kata sekalian alam ini untuk menabur kasih sayang bukan hanya sama manusia, bahkan kepada makhluk pun itu Nabi menjadi rahmat. Dan kita sebagai umatnya yang mengaku-ngaku sebagai umatnya Rasulullah harus mencuri tauladannya. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya dalam kondisi, karena kan Nabi menyebutkan lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rojaha, seandainya ditimbang imannya satu orang Abu Bakar As-Siddiq bi imanil alamin, dengan seluruh keimanan manusia yang ada di muka bumi, belum bisa melawan tingkat keimanan Abu Bakar As-Siddiq seorang. Nah, ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Abu Bakar, dengan sebab apakah nanti ketika Allah masukkan ke dalam surgaku, Abu Bakar menjawab dengan amalia hajiku, dijawab bukan. Lantas dengan baca Quranku, bukan. Sedekahku yang banyak, bukan. Tapi dia tidak bisa jawab, akhirnya ditanya lagi dengan apa? Aku tidak bisa menjawabnya. Dengan sekali waktu kamu pernah, ketika kamu menjalani satu jalan yang di mana ada kucingnya sedang kedinginan. Ya, menggigil kedinginan, lantas kamu merasa iba, merasa sayang, kamu angkat, kamu masukkan ke dalam jaket mantel kamu. Nah, dengan sebab itulah akhirnya Allah terima amaliyah-amaliyah ibadah kamu yang lainnya. Nah, Islam mengajarkan kepada binatang saja sampai demikian, apalagi sesama manusia yang punya naluri dan perasaan. Iya, baik. Kita mau kasih kesempatan dulu ya Ustaz ya, yang mau bertanya nih. Silakan. Iya. Siapa duluan? Oh, iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Is. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz. Iya, Ibu. Seperti apakah hukumnya permusuhan terhadap kaum non-muslim yang dipicu oleh hal yang prinsipil? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sudah berbicara yang namanya prinsip, memang secara aturan kan kalau kita lihat kronologis turun ayat surat Al-Kafirun, kan Nabi dirayu itu. Untuk pertama dirayu di harta nggak mempan, jabatan tidak mempan, akhirnya dirayu dengan cara damai. Bagaimana ya Muhammad, kalau kita pindah-pindah saja, hari ini kami ikut menyembah Tuhan kamu, nah besok kamu ikut menyembah Tuhan kami. Itu Nabi Muhammad diajak dinego demikian. Lantas turunlah ayat dengan begitu objektif, dengan begitu jelas, kul ya ayyuhal kafirun, jelas la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah ya apa yang kamu sembah, dan kamu juga jangan menyembah terhadap apa yang aku sembah. Nah, kalau sudah beda agama, apapun namanya, tetap sudah berlaku hukum lakum dinukum wal yadin. Tapi dalam artian kita ada hak bertetangga. Nah, ketika berbicara hak bertetangga, Nabi ketika pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah yang tadinya Yathrib dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang di situ ada Bani Aus dan Hazraj, Quraidah dan Nadir, yang saat itu mereka belum menganut agama Islam. Tapi apa yang Nabi sampaikan ketika menyampaikan kepada sahabat di Madinah itu? Karena mereka mematuhi peraturan yang ada di dalam agama Islam, maka siapa saja yang memusuhi, yang menzalimi terhadap dalam artian yang belum beragama Islam saat itu, maka katakan kepada Nabi, dia sama saja menzalimi diriku. Islam jadi mengatur betul-betul indah. Jadi ada dalam artian toleransi. Nah, inilah yang di dalam aturan agama namanya, makanya disebut kafir jimmi. Gitu. Jadi kita tidak boleh kita dalam artian berlaku anarkis. Langsung, ya walaupun dalam hal prinsip, langsung lantas bagaimana membunuh halal darahnya, tidak ada. Begitu. Iya. Baik, sudah jelas ya Ibu ya? Iya, Ibu Ais. Sama kayak mama saya namanya, Bu. Kayak ngelak mama saya jadinya nih. Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aminah. Ya, Umi. Saya mau nanya, Ustaz, mohon penjelasannya tentang makna hijraan yang terkait dengan pemusuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna hijrah, ya? Ya. Nah, jadi apa namanya makna hijrah yang terkait dengan tema kita pagi hari ini? Permusuhan. Oh, jadi begini ya. Hijrah itu kan maknanya pindah, gitu. Hijrah tuh. Nah, jadi seandainya memang sudah tidak bisa lagi dicarikan solusi, gitu, solusi untuk jalan keluar, gitu. Memang ya ada baiknya. Dalam artian hijrah di sini pindah tempat, kota, gitu, pindah kota, ya? Gitu. Karena cuman tetap Islam mengatur yang nggak boleh ada rasa dendam. Karena rugi. Kita hidup di dunia ini nggak lama. Kemarin selebritis meninggal dunia berapa usianya, Bu? Ada apa nggak? Baru 43 tahun. Oh, nah, singkatnya itu video udah jadi pencerahan udah, ya, nggak jadi bingung lagi. Nah, singkatnya ini pelajaran yang sangat nyata. Itu meninggal dunia. Nah, makanya saat terjadi demikian hijrah itu alangkah baiknya, solusi yang terbaik. Gitu. Pada seumur umur dia bertetangga gitu menaruh dendam gitu nggak enak gitu ya, Ustaz, ya, ya udah pindah aja ngalah gitu kan. Karena ya itu tadi ya, gimana pun juga kok bisa kita habis musuhan juga nih, oke lah dari kita memaafkan gitu ya, mungkin hanya ya sudah maafan salah-salaman, tapi dalam hati juga masih rasa dendam ya, Ustaz, ya gimana untuk ngilanginnya tuh. Nabi pernah mengalami ya trauma karena sangat sakit ketika perang Uhud, Sayyidina Hamzah terbunuh oleh tombak yang dilonturkan dan dilontarkan yang dilempar oleh Wasi. Lantas sudah tak berdaya, Hindun membelah dadanya. Gitu. Setelah dibelah dadanya, diambil jantungnya. Nabi lihat kejadian ini. Gimana, Pak? Ya. Oh, gitu. Nah, dalam artian begitu Nabi lihat kejadian ini, dilihat di muka Nabi langsung. Jadi seorang paman yang betul-betul tingkat bela patinya sangat maksimal kepada Kanjeng Nabi, sudah tak berdaya, dibelah dadanya, diambil jantungnya, lantas dimakan, dilepekkan lagi. Dan kejadian ini pernah dan langsung Nabi alami dan Nabi saksikan terhadap dua orang itu. Siapa? Wasi dan Hindun. Tapi ketika Fathul Mekah datang dua orang ini, Hindun dan Wasi. Nabi, ya Fathul Mekah ini kemenangan Islam, itu yang dalam aturan idza ja'a nasrullahi wal fath, ya ingin bertobat dan ingin masuk Islam. Alhasil Nabi menerima kedatangannya. Tapi walaupun sampai akhir hayatnya Nabi tidak bertemu lagi dengan dua orang. Aslias Nabi utarakan, Islam kamu diterima, tapi mohon maaf, seandainya aku tidak bisa melihat lagi sampai akhir hayatku terhadap kalian berdua. Nah, ini apa namanya yang pernah Nabi alami karena saking traumanya. Nah, dari generasi kita dengan pertanyaan Umi tadi, ya, dalam artian hijrah, dalam artian supaya tidak timbul dendam yang tersumbat kepada orang yang betul-betul pernah menzalimi kita. Ini ada kata-kata tujuh turunan. Nah, tidak akan memaafkan. Kita akan kembali lagi, pemirsa. Tentunya kita sebagai hamba harus saling memaafkan, ya. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insyaallah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang permusuhan dalam Islam. Nah, tadi Ustaz sudah menyampaikan ya, kalau bisa memang kita nggak kuat banget nih hati kita untuk melihat dia lagi gitu kan, ya dia lagi pengajian. Lebih baik pindah aja udah hijrah ya. Ada suka ibu-ibu Ustaz, ya ada nggak di majelis taklim? Ada, udah, gua nggak datang dah, dia ketawa. Udah gue gak dateng dah, katanya gitu. Abis ada dia sih, sebel banget gue ngeliat mukanya, kayak gitu, Bu, ya. Jo, jangan deh, Bu. Nah, Ustaz, supaya kita nih, hati kita melapangkan hati kita untuk mau memaafkan gitu, Ustaz. Kadang kan itu tadi ya, kok melihat orangnya lagi, aduh, timbul lagi sebel gitu, apa yang dia dolimi kita, misalnya keinget lagi, kebayang-bayang lagi. Gimana sih, Ustaz, supaya kita bisa menghapus kesalahan seorang gitu, Ustaz? Ya, memang siap atau tidak siap, makanya Kanjeng Nabi telah mengajarkan di antaranya untuk mengobati hal-hal yang demikian. Karena memang di dalam diri kita itu, kata kanjeng Nabi, ada segumpal darah. Yang segumpal darah itu baik, maka baiklah akan kesemuanya. Dan ini harus terus untuk diobati. Tidak ada lain jawabannya, Nabi mengajarkan qiraatul Quran bitadabburi. Orang itu harus banyak membaca Al-Quran, tapi bukan hanya sekedar membaca, mentadaburkan maknanya. Kita enggak kuat ngejar paket kayak Utsman bin Affan. Sholat sunnah 2 rakaat untuk mengobati hatinya, di mana selesai Fatihah mampu menghabiskan 15 juz daripada Al-Quran. Rokatani khatmul Quran. Kuat, Ibu. Satu hari 15 juz. Kuat dari Cibokasi nih. Selamat hari. Ya, kuat. Jawab pusat dapat 15 juz, tapi juznya minuman semua. Iya. Itu. Nah, ini siap atau enggak siap, itu obatnya adalah demikian. Ketika kita makin jauh untuk berzikir kepada Allah, wajar kalau dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah selalu ingatkan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui oleh kamu, dengan berzikir, hati kita jadi tenteram. Jadi enggak melihat si fulan sebel, geder, lantas timbul dengki. Zikirnya bagaimana kalau tadi baca ceritanya, Kak? Ya, di antaranya zikir yang paling utama, silakan langsung baca Al-Quran. Zikir yang kedua, Quran mengingatkan. Aktivis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepada. Itu zikir yang kedua. Zikir yang ketiga di antaranya, dengan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya, Nabi mengajarkan, jadidu imanaku, perbaharui selalu iman kamu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Orang yang dalam kehidupannya banyak merealisasikan 3 amalan ini, Qur'annya dia baca, sholatnya ingat kepada Allah, lebih-lebih yang sunnah banyak ditingkatkan, kemudian zikir-zikiran yang sifatnya sunnah selalu ditingkatkan, insyaallah hatinya jangan kata untuk membuka aib orang lain. Bu, ada pepatahkan ala bisa karena biasa. Kita refleks sudah lidah kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Ketika mikrofon siapa yang jatuh, lidah gak pakai disuruh. Ngucapnya bukan kebun binatang. Betul gak, Bu? Iya. Dengan spontanitas. Astagfirullah. Melihat pemandangan yang indah. Subhanallah. Kurang enak. Masya Allah. Tuh. Ini kan sudah refleks. Nah, disinilah. Jadi ketika sudah terbiasa jasmani kita akan begitu, maka insya Allah ketika ada orang boleh silakan iri sama kita. Karena yang namanya manusia, pala boleh sama, tapi hatinya kita gak tahu. Tapi orang-orang yang selalu merayatakan dalam kehidupan ini, ingat untuk mengobati hatinya, gak akan menimpalinya. Begitu. Baik, Bu Ustaz, ada satu pertanyaan lagi ya. Baik. Sisa dari Bu Ibu hari ini. Silakan langsung saja. Ibu. Oh iya, maaf Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khairiyah. Pertanyaan saya, apa hukumnya marah dari 3 hari itu? Lebih dari 3 hari, apa hukumnya kita bermusuhan itu lebih dari 3 hari? Tolong jawabannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau ibu-ibu mana 3 hari kasihan, Bu, enggak dapat duit. Iya, itu hadis Nabi yang menyebutkan batas maksimal. Kalau misalkan kita terjadi emosional, maksimal 3 hari. Lewat dari 3 hari ketemu dengan orangnya, cuk salaman. Kurang pas salaman, kalau bahasa kocak adu kelingking. Iya. Gitu. Baik kan? Gitu. Karena ketika emosional kita turuti lebih dari 3 hari, lebih dari seminggu, lebih daripada setahun, bahkan mengundang untuk 7 turunan lagi. Iya. Gitu. Jadi marah gak ngundang nih. Ngajak-ngajak gitu. Supaya anak keturunan ikut marah juga. Na'udzubillah min dzalik dalam surat As-Su'ara ayat 88-89 Allah Ta'ala jelaskan yauma la apa yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti begitu yaumul qiyamah alias kita tutup mata meninggal dunia, sudah bukan kehidupan dunia, hari di sini enggak ada bermanfaat harta kamu dan anak kamu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bisa berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, orang-orang yang memiliki hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, yang jauh dari kehidupannya punya nilai dendam kepada saudaranya. Jadi mohon maaf ya, ini secara tegas saya sampaikan kepada pemirsa TV One dimanapun Anda berada, lebih-lebih jamaah yang ada di studio kita sambil mengaji pagi ini, ya tolong. Ya manusia wajar punya emosional, karena dalam diri manusia ada 4 unsur. Ada unsur apinya, ada unsur airnya, ada unsur udaranya, ada unsur tanahnya. Tapi Nabi mengingatkan, makanya yang namanya innal ghadab minas syaitan, itu yang namanya marah berasal dari setan, wa syaitan khuliqa minan nar. Setan diciptakan dari api. Nah, untuk memadamkan api itu enggak ada lain dengan air. Nah, maksud air di sini memerintahkan fa idza ghadiba ahadukum, ketika salah seorang kamu terbawa emosional, falyatawaddo, hendaklah dia ambil wudu. Kurang puas pasti marah juga wudu, salat 2 rakaat. Kalau dia 2 rakaat salat enggak. Itu jelas ya Ibu ya. Iya, Ibu jangan tuh habis wudu mandi katanya. Itu mengadem Bu. Iya. Iya. Berarti ya Ustaz, kita ya tadi kan kalau misalnya habis musuhan gitu, ingat banget zaman dulu waktu kecil kan, ih ngapain musuhan sama dia. Jadi ada rasa gengsi gitu Ustaz ya, gimana nih untuk bisa memulai lagi ya gitu. Nah, ada tipsnya Ustaz gimana sih? Udahlah, gak usah gengsi-gengsian, udah aja gitu ya, memaafkan gimana nih. Dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah mengajarkan, wal'afina aninnas. Maka jangan kita kedepankan gengsi ketika yang lebih tinggi di depan Allah orang yang meminta maaf terlebih dahulu. Gitu ya. Wal afina lillah, mau memaafkan. Karena kita lihat karakter teman kita, misalkan terjadi clash manusiawi, kok begitu lewat dari 3 hari begitu kita berjumpa ini mukanya kelihatan berubah. Nah, kita silakan jangan nanya, anggap seperti biasa. Gitu. Dan sedikit pun jangan punya rasa dendam. Seandainya dia tetap begitu, bagaimana caranya tetap? Seandainya memang demikian adanya, tanya secara terang-terangan kepada yang berkampungan. Kita akan lanjut kembali ya. Oh, baik, ya. Bagaimana sih kalau misalnya kita ingin proses berdamai ini? Prosesnya itu seperti apa ya Ustaz ya? Baik. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu, kita akan bahas sesaat lagi. Insya Allah. Ya pemirsa, pastinya ingin tahu dari ibu-ibu yang hadir di sini ya, kalau misalnya kita lagi bermusuhan nih, ingin proses islah atau berdamai nih Ustaz, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Dalam surah Al-Hujur ayat 10 Allah memerintahkan, maka damaikanlah antara satu dengan keduanya. Bagaimana cara jalan damainya? Jadi silakan kepada satu pihak boleh curhat kepada orang yang bisa dipercaya. Agama mengatur adalah ulama. Ulama di sini, yang kalau melihat pada redaksi Al-Quran surah Fatir ayat 28, yaitu innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Itu orang yang alim dalam bidang ilmu pengetahuan agama dan mengamalkan. Ya tentunya kan ada ustaznya, ada ustazahnya. Nah di sini untuk pihak daripada ustaz, ustazahnya sebagai penengah, berada di pihak yang netral untuk mendamaikan antara satu dengan keduanya. Kalau memang sudah tidak mempan juga, naudzubillah min dzalik, inilah ya kecelakaan buat dirinya. Tapi insya Allah, ya karena perlunya juga kita ketahui, jangan sampai kita mengikuti emosional, karena itu yang namanya tadi saya katakan, ibadah-ibadah yang pernah kita kerjakan, tapi kalau misalkan kita punya rasa dendam, yang sehingga berpusuhan berkepanjangan, itu akan merugikan daripada ibadah itu semua yang lainnya. Boros-boros surga, baunya pun tidak akan Allah berikan. Jadi apa yang kita lakukan, amal ibadah kita menguap gitu aja ya Ustaz ya? Karena ketika emosional kita ke depan, kita timbul sudah pada dendam, selalu timbul terhadap orang yang kita maksud, timbulnya gedek, sebel. Kalau udah begitu Bu, biasanya selalu ngajak orang lain ngomongin aja kepadanya. Nah kalau sudah terjadi demikian, imbasnya yang dikerjakan perbuatan riba, namimah, suudzon, hasud. Inilah yang Kanjeng Nabi mewanti-wanti sekali, jangankan surga, baunya pun dia akan Allah berikan kepada orang yang hatinya tidak memiliki hati yang bersih. Itu. Kalau misalnya di satu tempat tidak ada ulama nih misalnya Ustaz, tapi mereka ingin berdamai gitu. Selain ulama apa lagi yang bisa mendamaikan Ustaz? Siapa lagi? Seandainya memang ya, ada baiknya memang seandainya perlu ulama dulu kepada kedua belah pihak, bisa dengan jalan damai langsung, itu bagus. Sadar sendiri. Ya? Saling mengerti. Ya juga ibu misalkan pernah dizolimi, ada orang datang, sudah maaf, besok datang lagi, juga jangan kebakaran keras. Ini kadang-kadang ego kan. Apain gue maafin dia. Emang dia yang salah sama gue kok. Gue gak salah. Gue diginiin. Udah tahu orang datang. Karena yang namanya orang sudah datang meminta maaf. Itu untuk menghilangkan nafsu ego. Sehingga dia mau datang tuh hebat sekali. Gitu. Makanya di dalam agama sangat dinilai sekali. Yang demikian itu. Nah. Seandainya mampu demikian. Bagus. Ulama gak ada sah. Nah. Tentu di situ ada orang yang dituakan. Tokoh masyarakatnya. Atau dalam persaudaraan, siapa di sini? Dalam hal rumpun keluarga yang dituakan. Yang kira-kira bisa untuk menjadi pihak yang netral. Untuk mengisahkan antara dua bagian. Dan itu harus ada saksi gitu gak sih? Gak perlu. Gak perlu ya? Iya. Karena yang namanya demikian ini, ya ini merupakan aib, gak perlu disebarluaskan. Begitu. Islam sangat menghormati yang namanya harga diri manusia supaya ini kan hal-hal yang kurang bagus, iya, gitu. Cukup sudah damai, nggak perlu banyak orang lain tahu, gitu. Iya, karena mungkin ada di satu daerah atau wilayah tertentu kan, misalnya ya nyawa dibayar nyawa gitu kan suka ada gitu ya Ustaz ya. Misalnya ya udah kamu berbuat segi ya udah saya juga bisa lebih gitu. Nah, gimana nih Ustaz supaya ya itu tadi ya. Dengan Islam pun juga tidak harus nyawa dibayar nyawa kan. Apalagi kok bisa kita lihat kasus pembunuhan gitu. Mungkin dalam sidang ada yang tidak adil gitu kan. Dijatuhi hukuman yang tidak berat gitu kan. Jadinya ya itu tadi keluarga sampai harus mewarisi gitu kan. Dendamnya nih gimana nih Ustaz? Memang di dalam hukum Islam. Makanya kita kan di negara kita bukan negara Islam. Gitu. Ya ada pun yang namanya seperti tadi. Hukum kisos gitu kan. Ya nyawa dibalas dengan nyawa itu apabila memang telah memenuhi kriterianya dalam artian yang membunuh gitu, itu beragama Islam ada demikian, dan itu apabila juga kepada keluarga yang terbunuh tidak menerimanya gitu. Tapi seandainya pihak keluarga yang dizolimi dan terbunuh bisa memaafkan, tapi bukan berarti tinggal dia begitu saja, tetap keluarga yang berbuat zolim harus membayar dia. Membayar ganti rugi. Sebatas apa? Sebatas kepada ahli waris keluarga sampai dia tingkat kepada ridho dan menerimanya. Gitu. Nah, jangan bukan makan malah, ya hanya memang gini sih, Bang. Di negara kita terkadang nih, ya dalam artian hukumnya banyak seperti hanya sebatas hukum pisau. Ya ke atas tumpul, ke bawah tajam. Iya, nah inilah akhirnya yang membuat juga masyarakat beram. Gitu. Siapa yang bisa nerima sih Bu ya? Misalkan ada keluarga yang terbunuh, lantas yang berbuat zalim, mana dengan begitu mudah lepas daripada ya jerat hukumnya gitu. Makanya Islam mengatur, Nabi saja berani mengatakan ketika dirayu. Nabi kita Muhammad pernah dirayu, dinego untuk urusan hukum ini. Gitu. Karena ada seorang perempuan dari Bani Makhdumiyah yang kedapatan mencuri. Lantas keluarganya dari keluarga terhormat merayu kepada Usama bin Zaid supaya jangan sampai Nabi melakukan jatuh putus potong tangan gitu. Lantas ketika Usama bin Zaid merayu kepada Kanjeng Nabi menego, apa kata Kanjeng Nabi? Ya Usama, apakah kamu mau merubah hukum Allah? Lantas dikatakan oleh Kanjeng Nabi, inilah yang membuat hancurnya masyarakat sebelum kamu. Yang dimana ketika mencuri orang-orang yang mulia, lantas hukum tidak ditegakkan. Idza sarqat dhaif, api kalau yang mencuri adalah orang lemah, aqumul hadd alaihi, langsung ditegakkan hukum. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah itu binti Muhammad, sarqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan langsung memotong tangannya. Itu Nabi, tidak pandang bulu. Ya, sekalipun pada anaknya, dia siap untuk membunuh tombak, langsung memotong tangannya. Baik, Ustaz, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil di hari ini, Ustaz? Ya. Tentang tidak lagi, semoga kita tidak melihat lagi permusuhan-permusuhan ya, Ustaz, ya. Karena itu tadi kan namanya juga seorang Islam muslim yang harus tadi menjaga keutuhan, gimana? Betul. Ya, sebagai kesimpulan buat kita yang mengaji lewat acara Titian Kolbuns ini, juga kepada pemirsa TV lo, dimanapun Anda berada, Nabi mengingatkan dalam keterangan hadis yang sahih, isnani la yunduru ilaihima, kata Nabi. Dua kelompok manusia yang di hari kiamat Allah tidak perhatikan sama sekali. Allah tidak openin. Allah tidak memberikan perhatian sama sekali pada mereka. Siapa mereka? Yang pertama, wajarusu, tetangga yang memiliki hati yang jahat terhadap tetangganya. Dan yang kedua, waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, atau lebih gemar mengadakan permusuhan. Nah, itu sangat berat sekali. Kalau di dunia kita tidak diopini oleh manusia, masih banyak manusia-manusia yang lain yang masih mau menerima kita. Tapi kalau di hari kiamat, Allah sudah tidak memberikan perhatian, kemana lagi kita mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti apapun yang terjadi, perbedaan itu, sebenarnya perbedaan itu kalau kita tidak pakai nafsu itu indah ya, Ustaz, ya? Betul. Ya kan? Ya beda gitu, gak mungkin sama semua gitu kan. Kalau sama semua kayaknya nih Ustaz jadi saya dong jadi host. Baik Ustaz, terima kasih ya. Sama-sama. Waktunya, ilmunya sehat terus ya Ustaz ya. Amin. Iya, banyak sehat lagi. Ibu, terima kasih ya sudah hadir di sini. Ibu juga terima kasih sudah hadir di sini. Dan terima kasih juga pada pemirsa atas kesetiaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari 3:30 pagi hadir di TV One. Insya Allah ya, kita ketemu besok. Tentunya pembahasan yang berbeda. Cipikiran dipamit untuk diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.